ketika manusia sudah semakin terpuruk, imannya sudah semakin turun, semakin kecil, maka mereka menggampang-gampangkan sumpah. Yahlifun qabla an yustahlafu. Mereka bersumpah tanpa diminta. Padahal dulunya al-mu'minun berhati-hati dalam bersumpah. Tidak berani bersumpah kecuali ketika diminta, dan itu pun perkara yang penting, perkara yang memang perlu sumpah. Kau bersumpah, siap bersumpah, kami siap bersumpah. Baru bersumpah, wallahi, wabillahi wa tallahi. Tapi ketika iman sudah semakin menurun, maka mereka sudah menggampang-gampangkan sumpah. Bahkan para munafiqin, ittakhudhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka mengambil sumpah sebagai tameng perlindungan. Wallahi, demi Allah. Wallahi, demi Allah. Untuk melindungi dirinya. Sehingga disampaikan perkara ini oleh para ustadz, para da'i, untuk jangan gampang-gampang bersumpah. Akhirnya ada yang mengira sama sekali tidak boleh sumpah. Nah, kesalahan pahaman inilah yang ingin diluruskan oleh An-Nawawi. Pada perkara-perkara tertentu boleh bersumpah. Pertama, pada perkara yang pasti. Maka dipakai sumpah untuk menegaskan, walaupun tidak diminta. Seperti sekian banyak hadis yang menyatakan, wallahi la tub'atsunna, demi Allah kalian akan dibangkitkan. Itu kepastian. Kalau perlu sumpah 3 kali juga enggak apa-apa. Wallahi, wallahi, wallahi, wallahi wa tallahi wa billahi, kalian akan dibangkitkan. Karena ini perkara yang pasti. Tidak mengapa kita bersumpah. Tidak mengapa kita memakai nama Allah untuk bersumpah dalam perkara-perkara yang pasti. Demikian pula pada perkara-perkara yang ingin kau tegaskan. Seperti kalimat, wallahi la astaghfiranna laka malam unha, demi Allah aku akan mintakan ampun untukmu selama tidak dilarang. Maka kata An-Nawawi, ini dalil bolehnya bersumpah tanpa diminta. Jadi yang menganggap tidak boleh bersumpah kecuali kalau diminta, ini ditegur kebablasan. Memang kita tidak boleh gampang-gampang sumpah, tapi pada perkara-perkara tertentu untuk memastikan dan menegaskan, apalagi perkara yang memang pasti, tidak mengapa kita memakai sumpah untuk menegaskan sesuatu masalah. Wa ka'annal halaf huna litta'kid. Sedangkan di sini, di dalam ucapan Rasulullah SAW ini, sumpahnya adalah untuk menegaskan saja. Wallahi la astaghfiranna ma lam unha. Al-azm al-istighfar. Tekad beliau untuk memintakan ampun. Tatiban li nafsi Abi Talib. Dalam keadaan Abu Talib belum meninggal. Sungguh aku akan mintakan ampun untukmu. Untuk menenteramkan hati beliau, kalau-kalau beliau mau berubah pikiran. Kalau-kalau beliau mau berubah pikiran, wallahi akan aku mintakan ampun untukmu. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, faedah dari hadis ini. Wa kanat wafatu Abi Talib bi Makkah qabla al-hijrah biqalil. Dan bahwasanya wafatnya Abu Talib itu di Mekah sebelum hijrah sedikit. Ini hampir-hampir hijrah. Sebelum hijrah. Berkata Ibn Faris, merincikan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan Rasulullah SAW berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari. Meninggalnya Abu Talib dalam keadaan Rasulullah SAW berumur 49 tahun 8 bulan 11 hari sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sedangkan Khadijah, istrinya yang paling dicintai, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, meninggal 8 hari setelahnya. Hampir bersamaan berarti. 8 hari setelahnya. Sehingga tahun itu betul-betul Rasulullah SAW kehilangan 2 orang yang dicintainya. Istrinya, dan yang kedua bahkan dalam keadaan sangat ingin masuk Islam tapi tidak masuk Islam. Itu pun membuat beliau sedih. Maka kesedihan Rasulullah SAW di atas kesedihan. Sehingga dikatakan tahunnya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Qauluhu, ucapan dalam riwayat, maka nalin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak pantas bagi nabi dan bagi orang yang beriman untuk memintakan ampun untuk musyrikin. Ayat ini datang dalam bentuk berita, tetapi maknanya larangan. Dan demikianlah balaghah, gaya bahasa Arab, kadang memberikan larangan dalam bentuk berita. Seperti orang mukmin tidak pantas berbuat seperti ini, maknanya jangan berbuat seperti ini. Tidak pantas sebagai seorang nabi memintakan ampun untuk orang-orang musyrikin, maknanya jangan memintakan ampun. Ai mayan bagilahum, tidak pantas bagi mereka yang demikian. Huwa khabarun bima'na nahi, ini berita tapi maknanya larangan. Wadhahiru anna hadhihi al-aya nazalat fi Abi Talib, tampaknya ayat ini memang turun tentang Abu Talib. Artinya tidak pantas bagi nabi memintakan ampun untuk Abu Talib, apalagi hadisnya disebutkan dengan fa sababiyah al-mufidah litertib, yang memberikan faedah urut-urutan. Fa anzala atau fa nazala, maka turunlah. Kalimat fa maka turunlah menunjukkan kalau habis kejadian ini kemudian kejadian ini, menunjukkan bahwa ayat ini turun dengan sebab Rasulullah SAW ingin memintakan ampun untuk Abu Talib. Fa'anzalallah, maka Allah pun menurunkan. Fa'nya menunjukkan demikian. Berarti paling tidak ini adalah yang dipahami oleh perawi. Man? Al-Musayyib Ibn Hazan radhiyallahu ta'ala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, beliau dan bapaknya. Maka turunlah ayat ini. Artinya ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah SAW ingin memintakan ampun untuk Abu Talib. La astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Wa qad dzakara al-ulama, tetapi para ulama menyebutkan tentang turunnya ayat ini ada sebab-sebab lain. Di antaranya ketika Rasulullah SAW ingin menyolatkan munafiqin, maka dikatakan jangan mintakan ampun untuk mereka. Walaupun untuk engkau memintakan ampun 70 kali, Allah enggak akan ampuni mereka. Dan juga ayat ini. Atau ada sebab-sebab lain. Maka dijawab oleh para ulama bahwa ini la munafah, tidak ada pertentangan, tidak ada perselisihan. Karena memang sebab turunnya ayat kadang tidak satu. Karena ada beberapa kejadian turun ayat. Karena sebab itu juga, karena sebab yang ini, karena sebab yang itu. Li'anna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena sebab turunnya ayat kadang tidak satu. Sehingga jangan dipertentangkan. Oh bukan, bukan karena Abu Talib, turunnya karena masalah ini. Bukan, bukan karena masalah ini, tapi masalah Abu Talib. Kemudian ribut, bertikai. Kenapa harus bertikai? Tidak mengapa. Dan wajar saja kalau ayat satu turun, penyebabnya ada 2, 3, atau 4. Karena sekian kejadian, Allah turunkan satu ayat untuk menjawab semuanya. Mungkin atau tidak mungkin? Mungkin. Lianna asbaban nuzul qad tata'addad. Karena memang penyebab-penyebab turunnya ayat kadang berbilang. Kadang tidak satu. Kadang sekian sebab. Kemudian Allah turunkan ayatnya. Dan inilah mu'jizatul ayah. Inilah kehebatan Al-Quran. Inilah kehebatan ayat Allah SWT. Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, juga tokoh dari ulama Syafi'iyah, menyatakan amma nuzulul ayati tsaniyah, kata beliau adapun turunnya ayat kedua, fana'am, fawadih, itu jelas. Jelas tentang kisah Abu Talib. Mana ayat kedua? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Adapun ayat ini, kata Ibnu Hajar, na'am, fawadih, ini sangat jelas. Turun karena sebab Abu Talib. Amma nuzulul ayati allati qablaha, adapun turunnya ayat yang sebelumnya, fa fihi nazar, maka ini perlu pembahasan. Adapun ayat yang sebelumnya, yakni ayat maka nalin nabi walladina amanu an yastaghfiru lil musyrikin, ini fihi nazar, ada pembahasan di sana. Maksudnya tidak jelas tentang Abu Talib, tetapi tentang Abu Talib termasuk di dalamnya. Wa yadhhar anna al-murad anna al-aya al-muta'alliqa bil istighfar nazalat ba'da Abi Talib bi muddah. Tampak sekali ini yang cetakannya sama, salah cetak. Ha dulu baru dha, seharusnya yadhhar, dha dulu baru ha. Wa yadhhar anna al-murad anna al-aya al-muta'alliqa bil istighfar nazalat ba'da Abi Talib, tampak bahwa turunnya ayat ini jauh setelah Abu Talib, tidak langsung, tidak turun ayat langsung dijawab, ah tidak kejadian Rasulullah SAW kemudian langsung turun ayat, tidak, tetapi ba'da Abu Talib sekian lama. Maka sepertinya masih ucapan Ibnu Hajar, fahiya ammatun fi haqqihi wa haqqi ghairihi, maka ini umum sifatnya mengenai Abu Talib dan juga mengenai yang lainnya, mengenai Rasulullah SAW yang memintakan ampun untuk Abu Talib maupun mengenai yang lain yang memintakan ampun untuk orang kafir lain. Taib. Wa yuwaddihu dhalika ma yati fi tafsir. Dan yang lebih jelas lagi kalau kita lihat di dalam tafsir-tafsir, di sana ada sekian sebab-sebab nuzul ayat ini, bukan hanya satu. Fa anzalallahu ba'da dhalik, maka Allah turunkan setelah itu, setelah kejadian sekian. Nabi yang memintakan ampun untuk Abu Talib, dan kejadian kedua, kejadian ketiga, kejadian keempat, maka turun ayat bahwa tidak pantas Nabi ataupun orang beriman memintakan ampun untuk musyrikin. Walau kanu uli qurba, walaupun mereka kerabat dekat, tidak pantas. Maka ini maknanya larangan, dilarang setelah itu. Wa nazala fi Abi Talib innaka la tahdi man ahbabta, kemudian turun tentang Abu Talib innaka la tahdi man ahbabta ila akhirih, maka ini menunjukkan bahwasanya urusan hidayah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan kepada siapa Allah berikan hidayah dan siapa Allah berikan ghawayah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kulluhu zahir fi annahu ma ta'ala ghairi al-islam, maka semua itu menunjukkan dengan jelas bahwa Abu Talib mati tidak di atas keislaman. Zahir annahu mata ala ghairi al-islam, bahwa dia mati benar-benar tidak di atas Islam. Wa yudha'if ma dzakarahu Suhaili, dan juga menunjukkan lemahnya apa yang dikatakan oleh Suhaili, bahwa dia berkata bahwa dia melihat di beberapa catatan-catatan Al-Mas'udi bahwa Abu Talib masuk Islam. Al-Mas'udi di sini dijelaskan Abul Hasan Ali ibn Husain ibn Ali Al-Mas'udi. Ikhbar sahib gharaib, ikhbari, penulis sejarah, tetapi sahib gharaib memiliki beberapa keanehan-keanehan. Tetapi kata Ibn Hajar, siapa orang ini, Al-Mas'udi ini, yang dikatakan kunyahnya Abul Hasan, yang namanya Ali ibn al-Husain ibn Ali al-Mas'udi. Kata Ibn Hajar, kutubuhu tafihatun bi'annahu kana syi'iyan mu'taziliyan. Kata Ibn Hajar, buku-bukunya seluruhnya menunjukkan dengan jelas kalau dia adalah seorang syiah mu'tazilah, mencampur dalam akidahnya mu'tazilah dengan syiah. Maka pendapat mereka yang mengatakan ada dalam catatan-catatan riwayat bahwa Abu Talib masuk Islam, tidak bisa membantah sesuatu yang meyakinkan. Katanya beberapa penulis sejarah menulis kalau dia masuk Islam. Apakah bisa mengalahkan marwahul Bukhari wa Muslim? Lianna misla dhalika la yu'aridu ma fi sahih. Karena berita-berita dalam buku-buku sejarah tidak bisa mengalahkan apa yang diriwayatkan dengan sahih, dengan sanad yang musalsal, dengan sanad yang muttasil, dengan sanad yang bersambung, rawi-rawi yang thiqah terpercaya, yang ghair mu'allal wala syad. Enggak bisa dikalahkan dengan catatan sejarah yang ternyata penulisnya Syi'i Mu'tazili. Lebih-lebih lagi, wa fihi, dan juga ada faedah lain, tahrimul istighfar lil musyrikin, larangan, haramnya memintakan ampun untuk orang musyrik yang sudah mati. Bagaimana musyrikin yang masih hidup? Hah? Boleh mintakan ampun untuk mereka? Mintakan hidayah untuk mereka. Semoga mereka mendapatkan hidayah. Semoga mereka mendapatkan petunjuk ila akhirnya. Wa mualatihim wa mahabbatihim, juga dilarang untuk berwala kepada musyrikin, membela musyrikin, mencintai musyrikin. Ya'nahu idha hurima al-istighfaru lahum wa mualatuhum wa mahabbatuhum awla. Kata beliau rahimahullah, karena kalau dilarang memintakan ampun untuk mereka, apalagi berloyal pada mereka, apalagi mencintai mereka, lebih-lebih lagi tidak boleh. Demikian barakallahu fikum. Naktafi bihadzal qadar. Walhamdulillah selesai satu bab. Mudah-mudahan pertemuan yang akan datang kita masuk bab berikutnya dari kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-18. Ma jaa anna sabab kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu. Bab bahwa penyebab kafirnya anak Adam dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah berlebih-lebihan terhadap orang saleh. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katsiran.